kehidupan di dunia tak semuanya indah. Terkadang tak mengerti semua yang terjadi di saat tak berdaya. Ku berharap padanya. Tak pernah dibiarkan yang percaya padanya. Yesus, jawabanku. Yesus, jawabanku. Saat tiada jalan, hanya kau jawabanku. Yesus, jawabanku. Yesus, berharap padanya. Tak pernah dibiarkan yang percaya padanya. Yesus, jawabanku. Yesus, jalan hanya.